والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد، اخوتي في الله رحمني ورحمكم الله، melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. Wa an Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu usika ya Mu'ad la tad'anna dubur kulli salat antakul Allahumma a'inni ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i bi sanadin qawi. Mu'ad bin Jabal meriwayatkan bahwa Rasulullah katakan padanya, wahai Mu'ad, aku wasiatkan kepadamu agar kamu jangan meninggalkan di setiap sholatmu, di akhir sholatmu, untuk kamu baca doa ini, ya Allah, bantulah aku untuk selalu berzikir kepadamu, selalu bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Demikian hadis merupakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad. Wasiat tentunya adalah perkara penting, untuk suatu perkara penting pula. Tidaklah dinamakan wasiat kecuali itu suatu yang penting sekali. Nah, ini misalnya saja seperti orang mau meninggal, makanya dia wasiat. Berarti perkara penting yang mau dia wasiatkan, karena dia mau meninggal dunia. Dia pesankan ke anaknya misalnya, anak-anaknya, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah, jaga persaudaraan kalian, ini, wasiat. Maka ini menunjukkan pentingnya apa yang Rasulullah sampaikan kepada Mu'ad, karena Rasulullah katakan itu sebagai wasiat kepada Mu'ad, menjelaskan kepada kita kedudukan doa ini yang begitu besar, sehingga Nabi sebutkan sebagai wasiat. Untuk dibaca doa ini di setiap sholat, yaitu sholat fardu, di setiap sholat wajib. Di dalam hadis Rasulullah memohon kepada Allah atau mengajarkan kepada umatnya untuk memohon kepada Allah diberi pertolongan untuk berzikir, bersyukur, dan beribadah dengan baik. Dan tiga ini merupakan kunci kebahagiaan seorang hamba di dunianya dan akhiratnya kelak. Ala zikrik, untuk selalu berzikir kepadamu, baik itu zikir dengan lisan maupun itu zikir dengan kalbu, hatinya pun berzikir kepada Allah. Wa syukrik, bersyukur kepadamu, baik itu bersyukur dengan lisan, dengan hati maupun dengan anggota tubuhnya. Dengan hati, ya dengan dia meyakini bahwa semua kebaikan, kenikmatan yang dia peroleh hanyalah dari Allah. Dia nisbatkan itu kepada Allah, bukan dari kekuatan dan daya kemampuan yang dia punya. Dengan lisan ucapan dia, asykuruka ya Allah, syukran laka ya Rabbi. Nah, wahakadha. Dan anggota tubuh dengan ketaatannya. Ketaatan kepada Allah dalam menjalankan perintahnya maupun meninggalkan larangannya. Di dalam hadis lain, Rasulullah ajarkan barang siapa yang membaca di setiap paginya dan di setiap sorenya, pagi setelah sholat subuh, sore setelah sholat asar, dia baca ini. Kalau pagi, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdak la syarika lak lakal hamdu wa lakas syukru. Ma asbaha. Kalau sore, asar, tinggal lafadznya yang dia ganti, Allahumma ma amsa bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdak la syarika lak lakal hamdu wa lakas syukru. Ya Allah, pagi ini atau kalau sore-sore ini, apapun kenikmatan yang aku peroleh atau kenikmatan apapun yang diperoleh oleh hambamu, semua itu darimu. Engkau satu-satunya, tiada sekutu bagimu, bagimu segala pujian, bagimu kekuasaan segala sesuatu, maka bagimulah pujian dan rasa syukur. Rasulullah katakan yang mengucapkan itu, faqad ada syukra yaumi, telah teranggap membayar syukurnya di hari itu. Sudah teranggap dia menunaikan kewajiban bersyukurnya di hari itu. Doa yang ringkas, pendek, mudah dihafal, diucapkan, namun besar kandungannya, sehingga bersyukur pun telah tercatat dia dan teranggap di sisi Allah sebagai hamba yang bersyukur di hari itu. Wa husni ibadatik, dan ibadah baik kepadamu. Beribadah dengan baik kepada Allah seperti yang Allah kehendaki, seperti yang Rasulullah SAW ajarkan kepada dirinya, itu husnul ibadah, ibadah yang baik. Tidak semua ibadah menjadi ibadah yang baik. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, setiap perintah yang diperintah oleh Allah, setiap larangan, perintah yang diperintah oleh Allah atau Rasulnya, setiap larangan yang dilarang oleh Allah atau Rasulnya, syaitan punya dua hembusan di situ untuk menyesatkan Bani Adam. Imma ila ifrat wa imma ila tafrit. Yang pertama, dibuat dia berlebihan dalam menjalankan perintah itu, melampaui batas ekstrim, sehingga sudah bukan lagi yang seperti diperintah Allah atau dicontohkan Rasul. La imma ila tafrit, atau sebaliknya, dibuat orang itu kendor sekali, sehingga yang perintah dia tinggal, yang larangan dia lakukan, dia langgar. Kata Ibnul Qayyim, wala yubali fi ayyihima halakta. Dan syaitan gak peduli kamu hancur binasa di yang mana. Yang penting kamu terjebak pada salah satu dari dua jebakannya ini. Ghulu, berlebihan dalam menghadapi perintah atau larangan. Seperti beberapa orang yang di masa Rasul SAW hampir sempat mereka bertekad untuk melakukan hal-hal yang melampaui batas, segera didengar oleh Rasul dan dimarahi keras oleh Rasulullah SAW, diingkari dan ditentang keras oleh Rasul. Mereka melihat ibadah Rasul yang begitu sangat, ketaatannya, ketakwaannya kepada Allah, mereka menganggap kecil dirinya. Ya tentunya kita ini gak ada apa-apanya dengan Rasulullah. Kita harus bisa menyaingi, paling tidaknya mendekati Rasul SAW. Bagaimana caranya? Maka bertekad tiga orang ini. Yang satu, aku akan puasa terus, tidak ada henti, tiap hari. Pahalanya besar dan banyak, maunya terus puasa. Nah, kalau enggak gini enggak bisa kita mengejar keutamaan dan pahala seperti Rasulullah. Satu. Yang satu bilang, aku tidak akan tidur malam. Semalam suntuk sampai subuh aku akan qiyamul lail, tahajud. Sholat terus. Kamu kata. Yang ketiga, adapun aku tidak akan menikah. Perempuan hanya menyibukkan dari akhirat. Perempuan syarat dengan syahwat, birahi. Aku gak akan mau berhubungan dengan wanita selamanya. Khusus ibadah saja. Atau di riwayat lain yang satu ini mengatakan, aku tidak akan mau makan daging. Daging itu kenikmatan dunia, membuat orang lalai dari akhiratnya. Makan adanya kurma, kalau di Arab sana. Ini kalau di sini putean, nasi, puhung, ini. Wasal ini didengar oleh Rasulullah dan marah Rasulullah. Ma balu aqwam yakuluna kada wa kada. Aku dengar ada sebagian orang berkata begini, begini, begini tadi. Aku ini orang yang paling takut kepada Allah dari kalian. Aku orang yang paling bertakwa kepada Allah. Tapi seperti kalian tahu, aku puasa, aku juga berbuka. Ada hari-hari di situ Rasul gak puasa. Aku sholat malam, tapi aku juga tidur. Gak ada semalam suntuk, gak pernah Rasul lakukan. Seperti Aisyah katakan, aku juga menikahi bahkan banyak wanita istri Rasulullah SAW. Atau di ayat yang ketiga tadi, aku makan daging, bahkan itu kesenangan Rasulullah SAW. Maka barang siapa yang membenci dari ajaranku, maka dia bukan dari aku, bukan dari golonganku. Karena ini sudah ghulu, melampaui batas. Maunya kebaikan, maunya akhirat, maunya mendekat kepada Allah, tapi syaitan di situ menjebak ghulu. Yang satu, tafrid, disia-siakan, diabaikan. Kalaupun dia jalani perintah, ya Allah, sholat misalnya di akhir waktunya, itu pun malas-malesan. Mungkin wudunya juga enggak sempurna, wala ada khusyuknya. Itu kalau sholat, begitu pula yang lain-lainnya. Makanya ibadah butuh husnul ibadah. Ibadah yang benar, yang baik kepada Allah. Dan itu harus dengan i'anah. Harus dengan pertolongan Allah. Kalau enggak akan bisa manusia. Ketika syaitan iblis bersumpah di hadapan Allah, qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in, demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan menyesatkan mereka semua dari Bani Adam ini. Lihat nanti, akan aku seret mereka semua keluar dari siratal mustaqim. Lalu dia katakan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas dan mendapat taufik untuk ikhlas. Maka ikhlas senjata ampuh bagi seorang mukmin menghadapi syaitannya. Karena itu sumpah dan perkataan syaitan sendiri, enggak bisa dia kalau menghadapi orang yang ikhlas. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, begitu pula Ibnu Jauzi rahimahullah, fa Allah Allah fi islahis sarair, maka betul-betullah kamu bersungguh-sungguh membenahi sarirohmu yang tersimpan dalam dadamu, yakni niatmu, keikhlasanmu kepada Allah dalam setiap amalanmu. Hendaknya kamu koreksi apa yang memicu kamu mengamalkannya, apa yang mendorong kamu lakukan ini. Kalaupun kamu melakukan, apa yang kamu harapkan dengan itu semua, dari kamu awal melakukan sampai akhir, sampai selesai. Karena syaitan gak akan tinggal diam. Kalaupun dari awal kamu baik, ikhlas, di tengah-tengah digoda sedemikian rupa sampai akhir. Fa inna man aslaha sariratahu aslahallah zahirahu atau alaniyatahu. Karena orang yang membenahi dalamnya, Allah yang menjamin akan membenahi luarnya. Yang tampak darinya Allah yang akan benahi, Allah solehkan. Wala yanfa' ma'a fasadiha salahun fid zahir. Dan percuma, sia-sia, kalau sudah niat itu rusak, sia-sia kesolehan secara lahiriah. Kelihatannya masya Allah orang soleh, tampaknya orang beribadah, tampaknya orang ini itu, tapi Allah Maha tahu apa yang isi dalam hatinya. Makanya kata Ibnul Qayyim, makmurkan selalu hatimu dengan ikhlas. Di situ syaitan tidak akan mampu, tidak akan mampu untuk mengusik dan merusaknya. Makanya kata beliau pula, kufar sering tidak mendapat godaan dari syaitan seperti layaknya muslim mendapat godaannya. Untuk ini, untuk itu. Yang besar godaannya muslim. Karena memang bagi kufar, al-qalb kharib, hatinya sudah rusak. Wa madza yasna'u syaitan bi baitin kharib? Lah kalau rumah itu sudah rusak, apanya yang mau dirusak? Yang dirusak itu rumah yang bagus. Ya kan? Kamu punya rumah megah, Masya Allah, Tabarakar Rahman. Lampu hiasnya, ada ornamennya, ada kaca ribennya, ada banyak hiasannya lah. Nah, membuat orang terpukau dan ini yang perlu dirusak, kata syaitan. Dipecah kacanya, dicoreng-coreng temboknya misalnya, dikotori karena semula dia wangi, bersih. Nah, adapun rumah sudah rusak, sudah bau, sudah kotor, apanya yang mau dirusak? Itu hatinya orang-orang kufar. Yang enggak dirusak oleh syaitan, sudah rusak. Yang dirusak itu muslim, mukmin, yang di situ ada ikhlas, ada iman. Makanya selalu berusahalah bagaimana keikhlasan itu tegak, makmur dalam kalbumu, dan tidak akan bisa kita memakmurkan kalbu dengan ikhlas kecuali dengan tauhid. Dengan tauhid, karena tauhid itulah yang mengajari kita ikhlas. Tauhid itulah yang menanamkan ikhlas dalam kalbu kita. Maka dekat-dekatlah dengan tauhid dan ilmu tauhid, agar keikhlasan itu selalu ada dalam hatimu, sehingga syaitan tidak bisa mendekati atau merusaknya. Demikian, permintaan pertolongan kepada Allah penting. Menunjukkan butuhnya sangat si hamba kepada Allah. Seperti yang Allah ajarkan di ayat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami ibadah, ya Allah. Hanya kepadamu pula kami meminta pertolongan. Wa iyyaka nasta'in. Karena ibadah tidak akan bisa mereka jalani dengan baik tanpa pertolongan dari Allah. Fa'budhu wa tawakkal alaih, juga di surat Hud. Beribadahlah pada Allah dan bertawakallah kepadanya. Menunjukkan manusia jika tidak dibantu, tidak diberi pertolongan oleh Allah, dia pasti imma tersibukkan dari husnul ibadah, dari syukur, dari zikir. Terus bukan, enggak bisa. Laulal i'anah min Allah. Ada saja subhanallah. Disibukkan ini, disibukkan itu. Sehingga enggak ada sempat, enggak ada waktu untuk dia bersyukur, ibadah dengan baik dan benar. Atau ajz, ketidakmampuan, kelemahan untuk bisa beribadah, bersyukur dengan baik kepada Allah. Makanya dia sangat butuh pertolongan Allah. Antaqula dubura kulli shalah, la tad'anna dubura kulli shalah. Jangan kamu tinggalkan doa ini di setiap sholatmu, dubur di setiap sholatmu. Dubur bisa bermakna di akhir sholat, artinya dibaca setelah salam, karena itu akhiran sholat. Bisa pula itu di akhir sholat sebelum salam. Kedua-duanya makna dari dubur, belakang. Bagaimana mengetahui yang dimaksud di sini akhir sholat sebelum salam, ataukah justru dibaca seusai salam? Para ulama kita sebutkan, melihat sunnah Rasulullah SAW mengajarkan kalau itu bentuknya zikir, maka dibaca di selesai salam, tempatnya di situ atau waktunya di situ. Karena Allah katakan dalam An-Nisa 103, fa idza qadaitumus shalah fadhkurullah. Kalau kamu selesai sholat, berzikirlah kepada Allah. Berzikirlah kepada Allah. Menunjukkan zikir itu kapan waktunya? Qadaitumus shalah, setelah selesai kamu menunaikan sholat. Maka kalau bentuknya zikir, dibaca. Kalau Rasul katakan baca ini di akhir dubur tiap sholatmu, dilihat apa itu bentuknya zikir atau doa. Kita lihat zikir bentuknya, maka berarti dibaca setelah salam. Misalnya Rasul katakan baca di setiap dubur sholatmu subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, yang ke-100 la ilaha illallah wa la syarika lah, dan seterusnya. Ini zikir apa doa? Zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Maka letaknya dibaca seusai salam. Taib. Kalau itu bentuknya doa, Rasul katakan thummal yatakhayyar minad du'a ajabahu ilaih. Setelah tasyahud, hendaknya dia pilih doa, dia baca mana yang dia senangi dari doa itu, seperti dalam hadis Ibn Mas'ud. Doa dibaca setelah tasyahud sebelum salam. Kamu sudah selesai tahiyatnya, bil alamina innaka hamidun majid. Selesai sudah. Sebelum kamu salam, itu tempat atau waktu dikabulkannya doa. Rasul ajarkan pilih doa yang kamu senangi dari hajat dunia dan akhiratmu. Untuk dirimu, anak istrimu, orang tuamu. Begitu pula yang Rasul katakan, kalau kalian selesai tasyahud akhir, bacalah a'udzubillah min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung diri padamu dari adab jahannam, adab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan aku berlindung padamu dari fitnahnya dajjal. Ini doa apa dzikir? Doa. Ya Allah, aku berlindung diri padamu, selamatkan aku. Doa. Rasul katakan baca di dubur setiap sholatmu. Berarti di dalam sholat, sebelum kamu salam. Kembali kepada hadis ini, hadis Mu'ad. Ya Mu'ad, aku wasiatkan padamu, jangan kamu tinggalkan di setiap kamu sholat, di duburnya kamu baca, Allahumma, ya Allah, bantu, tolonglah aku untuk berzikir, bersyukur, dan beribadah baik padamu. Doa atau zikir? Doa, berarti tempatnya sebelum salam. Hadis ini atau doa ini dibaca sebelum salam. Karena setelah salam bukan tempat doa. Setelah salam bukan waktu berdoa, tapi waktu berzikir kepada Allah. Fa idza qadaitumus shalah fadhkurullah. Dan itu yang Rasul contohkan. Beliau istighfar, Allahumma antas salam wa minkas salam. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ayat kursi. Nah, wa hakadha. Hadis tentu menunjukkan kecintaan dan perhatian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, sehingga beliau ajarkan kepada mereka sebelum mereka tanya, sebelum mereka minta. Dan itu bentuk kasih sayang yang sangat. Gak nunggu kemudian, ya Rasulullah, apa yang kami ucapkan sebelum salam. Mereka gak. Sebelum mereka tanya begitu, sudah Rasul ajarkan. Makanya Allah katakan tentang Rasulullah ini sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Datang kepada kalian rasul dari diri kalian sendiri, berat bagi rasul itu melihat sesuatu yang menyulitkan kalian. Berat, beliau enggak senang. Harisun alaikum. Rasul ini juga sangat antusias untuk kebaikan kalian. Bagaimana kalian itu memperoleh kebaikan. Bil mu'minin raufur rahim. Dan kepada mu'minin beliau sangat penyayang, sangat kasih sayang, sangat cinta. Bahkan itu perkara-perkara dunia. Makanya kita tahu kisah korma. Semula ketika beliau melihat sallallahu alaihi wasallam, para sahabat di kebun kormanya mengawinkan korma. Ya ma'ruf bagi yang petani korma yang ngerti, ya harus dikawinkan, kalau enggak berbuah. Harus ada rekayasa tangan manusia korma ini sampai sekarang. Jadi yang apa istilahnya di biologi ya, putik sari sama benang sari sama enggak tahu apa istilahnya. Kalau binatang kan jantan betina gitu. Kalau tumbuhan apa? Kepala putik sama benang sari. Nah, yang benangsar ini, yang istilahnya yang jantannya, nah, itu dibuka begini, karena tertutup begini, keras ini tutupnya, dibuka begini, pakai pisau pakai ini dibuka, diambil, kemudian dimasukkan ke yang betinanya atau apa putik sarinya ini, dimasukkan. Di situ nanti mereka apa istilah biologinya, walhasil kawin lah, sehingga kemudian tumbuh buah kurma. Naik, pohon kurma tinggi. Sahabat naik, buka, kan capek, panas. Rasul ngelihat, buat apa kalian begini? Karena Rasul sayang dan ingin semangat, antusias untuk kebaikan mereka semua. Walaupun perkara dunia. Terus biarkan, alami saja. Nggak usah kalian capek-capek, naik, turun, buka, ini, masukkan ke sana, ngambil ini. Sahabat semula mendengar itu Rasul yang berbicara, dibiarkan. Gagal panen tahun itu. Nah, akhirnya Rasulullah katakan, antum alam bi umuri dunyakum, urusan dunia kalian lebih paham lah. Cuman asyahid yang diinginkan, bahwa sampai sebegitunya Rasul ingin yang terbaik buat mereka. Rasul gak pingin melihat sesuatu memberatkan mereka, sesuatu menyulitkan mereka. Ini yang dimaksud dalam ayat. Karena saking sayangnya. Apalagi itu urusan akhirat. Makanya tidak akan ada celah sedikit pun. Itu kebaikan. Mendekatkan diri kamu kepada Allah. Memasukkan kamu ke surga. Pasti Rasul telah ajarkan padamu. Tidak ada kejelekan sedikit pun. Yang membuat Allah murka padamu. Menyeret kamu ke neraka. Kecuali Rasul pula telah mengingatkan kamu darinya untuk kamu menjauh darinya. Ini sifat Rasulullah SAW. Termasuk hadis ini terbukti bagaimana Rasul memulai menyampaikan ilmu kepada para sahabatnya. Mu'ad, mau aku wasiatkan padamu. Ya tentunya mau Mu'ad. Dan yang semacam ini banyak dalam kehidupan Rasul bersama para sahabatnya. Kadang ala ukhbirukum bikadha wa kadha, mau aku kabarkan kepada kalian tentang ini, tentang itu. Mau ya Rasulullah. Ala unabbiukum bi akbaril kabair, seperti hadis, mau aku tunjukkan pada kalian dosa besar, paling besar. Tentunya mau, karena sahabat ingin selamat darinya. Qala al-isyraku billah wa uququl walidain, syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana muttaki'a, ketika menyampaikan itu Rasul duduk bersandar begini. Syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua. Kemudian Rasul duduk tegap, lalu menyampaikan kepada mereka, ala wa qaulazzur, ala wa syahadatazzur, hati-hati kalian dari perkataan dusta, dari persaksian palsu. Dan itu terus diulang-ulang oleh Rasulullah, hati-hati kalian, hati-hati kalian, hati-hati kalian. Sampai sahabat bilang, kami berharap Rasulullah diam. Artinya kasihan Rasul, gak ada henti-hentinya ngingatkan itu kepada kami. Al-Muhim, dari baiknya uslub dakwah, uslub ta'lim, tarbiyah Rasulullah SAW, beliau yang memulai menyampaikan sebelum ada permintaan, sebelum ada pertanyaan. Walaupun terkadang ada bentuk seperti itu, sahabat tanya, dijawab oleh Rasul begini. Ini maupun itu, kedua-duanya uslub dan cara terbaik di dalam tarbiyah dan pengajaran ilmu. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.